Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Fa ma'asyara ikhwan rahimani wa rahmakumullah, telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa ayat dari awal-awal surah An-Najm hingga telah kita sebutkan sampai dengan ayat yang kelima hingga ke 11 dari surah tersebut, yang di dalam beberapa ayat yang telah kita sebutkan menjelaskan kepada kita di antara dari karunia Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bentuk atau rupa dari Jibril alaihi assalam, sehingga disebutkan di dalam beberapa riwayat Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yang Jibril diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan rupa dan bentuk tersebut. Dan riwayat-riwayat tersebut dibawakan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya terkait ayat yang tadi kita sebutkan dalam surah An-Najm. Nah, dan telah kita sebutkan pembahasan yang sebelumnya disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar bahwasanya Allah Azza wa Jalla, ataukah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah tabaraka wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang dilihat oleh Rasul adalah Jibril alaihi assalatu wassalam. Pembahasan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau menukilkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salam tidak melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Rabbmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dan mengatakan nurun an ra'ah, yang terlihat adalah cahaya, yang dengan cahaya tersebut menghalangi Rasul untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Anna ra'ah, bagaimana saya bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Tayyib, kita langsung bacakan ayat yang selanjutnya. Di sini disebutkan ayat yang ke-12 hingga ke-18, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, afatumarunahu ala ma yara, hingga firman Allah azza wa jalla, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kita bacakan tafsirnya, afatumarunahu ala ma yara, artinya adalah atukadzibuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumarunahu ya'ni tukadzibunahu, fatujalilunahu ala ma yarahu wa yushahiduhu min ayati rabbih, sehingga dengan itu kalian mendebat, membantah apa yang telah dilihat, dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Rabbnya yang demikian besar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Naam. Telah disebutkan beberapa ayat yang di atasnya penjelasan dalam tafsir Al-Muyassar. Wa laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril 'ala suratihi al-haqiqah allati khalaqahu Allahu 'alayha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril pada rupa yang sebenarnya, yang Jibril diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas rupa tersebut. Naam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Yani ra'ahu di sini adalah Jibril yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sidratil muntaha. Sehingga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ini marratan ukhra 'inda sidratil muntaha, di kali waktu yang berikutnya, tepatnya di dekat sidratil muntaha. Disebutkan sidratil muntaha yakni maksudnya adalah syajaratun nabqin, pohon sidr yang disifati di dalam beberapa riwayat demikian indahnya pohon tersebut. Naam. Di manakah sidratul muntaha? Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar wa hiya fis sama wa fis sama'i sabi'ah, yang posisinya letaknya berada di langit yang ketujuh, lapisan langit yang tertinggi. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebanyak 7 lapis. Yang tertingginya adalah lapisan yang ketujuh, dan disitulah terdapat Sidratul Muntaha. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan perkataan dari Al-Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Al-Mujahid rahimahullah mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi marratain. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam pada rupa bentuk aslinya itu sebanyak 2 kali. Marratain, sebanyak 2 kali. Adapun di dalam beberapa riwayat yang lain, ketika Jibril menampakkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa dan bentuk selain dari rupa dan bentuk yang Allah Azza wa Jalla menciptakan Jibril di atasnya, itu terjadi beberapa kali. Nah, seperti hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an yang menceritakan ketika Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupa seorang pria yang tampan dan bersih, yang tidak dikenal seorang pun oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian pada akhir riwayat tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Nah, dan pada kali yang keduanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di Sidratul Muntaha, yaitu pohon sidr yang berada di lapisan langit yang ketujuh. Kemudian disebutkan oleh disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ini yantahi ilaiha ma yu'raju bihi minal ardi. Di Sidratul Muntaha inilah tempat terakhir apa yang diangkat dari bumi ke langit dunia. Sidratul Muntaha tempat terakhirnya. Sehingga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi alaihi salam dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW berada di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha. Dan disitulah beliau melihat Jibril alaihi assalatu wassalam. Sehingga disebutkan dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh Rasul melihat beliau pada kali yang lainnya di sidratil muntaha. Dhamirhu di sini adalah seperti yang tadi kita sebutkan, Jibril alaihi assalatu wassalam. Kemudian disebutkan indaha jannatul ma'wa. Naam. Atau disebutkan dalam tafsir Miyasir yang sebelumnya, wa yantahi ilaiha ma yuhbatu bihi min fawqiha. Dan berakhir pula di Sidratul Muntaha apa yang diturunkan dari atasnya. Yakni dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu turun ke Sidratul Muntaha. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sifat yang demikian indah dari Sidratul Muntaha tersebut. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, id yakhsha as-sidrata ma yakhsha. Dan tatkala pohon sidrah atau Sidratul Muntaha tersebut diliputi sesuatu yang meliputinya. Naam. Diliputi sesuatu yang meliputinya tatkala wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla turun. Berakhir pada Sidratul Muntaha, maka terlihat demikian indah Sidratul Muntaha tersebut. Nah, disebutkan di dalam beberapa riwayat dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah sifat dari sifat-sifat Sidratul Muntaha tersebut. Nah, indaha jannatul ma'wa. Disebutkan dalam tafsir Malaysia secara indaha jannatul ma'wa, di sisinya lah, yakni di dekat Sidratul Muntaha itu terdapat Jannatul Ma'wa, Jannah Al-Ma'wa, terdapat surga, sehingga letaknya berada di atas langit dunia, di dekat Sidratul Muntaha. Allati wu'ida bihal muttaqun, yaitu Jannatul Ma'wa yang Allah Azza wa Jalla menjanjikannya kepada mereka orang-orang yang bertakwa akan memasuki sidrat, akan memasuki jannah. Dan jannah itu berada di dekat Sidratul Muntaha. Idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Disebutkan dalam tafsir Al-Miyasir, إذ يخشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. Tatkala Sidratul Muntaha ini diliputi oleh sesuatu yang di perintah Allah Azza wa Jalla, urusan ketetapan Allah Tabaraka wa Taala, diliputi sesuatu yang demikian agung. La ya'lamu wasfuhu illallahu azza wa jalla. Ketika itu maka Sidratul Muntaha akan memperlihatkan keindahannya yang demikian indah. Akan memperlihatkan keindahannya, keagungannya yang demikian indah. Hingga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, la ya'lamu wasfuhu illallahu azza wa jalla. Tidaklah ada yang bisa mensifati seperti apa sifat Sidratul Muntaha tatkala diliputi oleh wahyu Allah Azza wa Jalla kecuali Allah Azza wa Jalla, menunjukkan demikian indahnya Sidratul Muntaha tersebut. Karena disebutkan pada pembahasan yang tadi kita sebutkan, di Sidratul Muntaha inilah akan berakhir wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di Sidratul Muntaha inilah terakhir dari semua urusan-urusan dunia akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa taala Rabbul Alamin. Sehingga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah bersama dengan Jibril alaihi salatu wassalam hingga ke Sidratul Muntaha. Dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu-wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sifatin 'azimatin min ath-thabati wath-tha'ah. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas satu sifat yang demikian agung. Di antara dari sifat beliau adalah tsabat, kekokohan, keteguhan beliau di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tha'ah, taatnya beliau kepada Allah tabaraka wa taala. Ini sifat agung yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan Rasul akan memberikan sifat marahnya ketika melihat adanya salah satu dari hukum, dari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla dilanggar oleh umatnya. Nah, dengan sifat-sifat yang demikian disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, fama mala basaruhu yaminan wala shimalan wala jawaza ma umira bi ru'yatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memalingkan pandangannya, tidak ke arah kanan, tidak ke arah kiri, tidak pula melampaui untuk melihat sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melihatnya. Ini mazaghal basaru wa mataha. Tafsirnya demikian. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh Rasul telah melihat ayat Allah Azza wa Jalla yang demikian besar, diangkat ke langit dunia hingga ke Sidratul Muntaha, melihat secara langsung Sidratul Muntaha dan melihat Jibril alaihi salam di Sidratul Muntaha dengan rupa dan bentuk aslinya. Demikian besar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasul ketika itu mazaghal basaru wa mataha. Naam, tidak memalingkan penglihatannya ke arah manapun kecuali pada sesuatu yang Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Yang dilihat oleh Rasul adalah ayat-ayat yang besar sebagai karunia dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj min ayati rabbihil kubra ad-dalati ala qudratillahi wa 'azamatihi min al-jannati wan nari wa ghairi dzalik. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj melihat ayat-ayat Rabb-nya yang demikian besar yang menunjukkan atas kemaha kekuasaan Allah dan keagungannya. Di antara yang dilihat oleh Rasul adalah al-jannah, yang dilihat oleh Rasul adalah an-nar dan yang selainnya. Naam, ini ayat-ayat yang besar yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. alakumul dzakar walahul unsa tilka idzan qismatun dhiza, hingga ayat illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Disebutkan satu tafsir ayat yang ke-12 hingga ke-23. Sebelum kita sebutkan tafsir di dalam beberapa ayat ini, terdapat riwayah yang dikenal dengan hadis al-gharaniq. Hadis gharaniq. Gharaniq itu sendiri artinya adalah berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis gharaniq tersebut diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm yang menyebabkan akhirnya orang-orang musyrikin mendengarkannya dan sujud pada ayat sujud. Disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manat tsalisatal ukhra. Disebutkan bahwasanya syaitan menyamarkan apa yang dibaca oleh Allah Azza wa Jalla oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang berikutnya dengan melontarkan ucapan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Itu adalah berhala-berhala yang mulia, dan syafaat-syafaat mereka adalah syafaat-syafaat yang diharapkan. Sehingga disebutkan di dalam riwayat tersebut, orang-orang musyrikin bahagia mendengarkan apa yang mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergembira, dan itulah yang kami harapkan. Yang kita inginkan dari mereka adalah syafaatnya, bukan menyembah berhala-berhala tersebut. Bahkan mereka merasa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya tersebut ini memuji berhala-berhala mereka. Riwayat ini masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, disebutkan banyak dari kalangan mereka para ulama yang mengkritiki dari sisi sanadnya dan maknanya. Naam, yang menyebutkan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang batil, tidak sahih, baik secara makna ataukah secara derajat riwayat tersebut. Syekh Al-Albani sendiri rahimahullah mempunyai satu kitab yang khusus membahas hadis al-gharaniq. Beliau menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang di dalamnya, kemudian membantahnya dan sampai pada kesimpulan riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sahih. Yang tidak sahih baik secara derajat hadis ataukah secara maknanya. Dan menyebutkan beberapa sisi dari kebatilan riwayat tersebut. Kitab yang bagus yang beliau beri judul dengan judul Nasbul Gharaniq ala Nasfi Ahadith Al-Gharaniq. Naam. Kalau secara arti Nasbul Gharaniq, Nasbul Majaniq afan, menancapkan majaniq. Majaniq itu artinya sejenis pelempar yang digunakan pada zaman dahulu untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Biasanya dilemparkan batu dan yang semisalnya untuk membantah hadis gharaniq. Nah, dalam kitab tersebut beliau mengupas riwayat-riwayat hadis al-gharaniq. Dan beliau sendiri mengatakan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, inna kulla turuqiha mursalatun la yadri manilladhi hadatha biha. Semua jalan-jalan riwayat-riwayat hadis-hadis gharaniq adalah riwayat-riwayat yang mursal, yang tidak diketahui siapa yang membuat riwayat tersebut. Di dalam as-sahih kata beliau rahimahullah, wallazi fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qara'a surat an-najm fasajada al-muslimun wal musyrikuuna ma'a sujudihi. Yang disebutkan di dalam kitab sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar diriwayatkan membaca surah an-najm sehingga sujudlah orang-orang muslim dan sujudnya dan sujudlah orang-orang musyrik tatkala melihat sujudnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak disebutkan seputar riwayat hadis gharaniq tersebut. Disebutkan pula oleh Imam Syaukani rahimahullah, wa lam yasih syai'un min hadza, tidak sahih satu riwayat pun yang menjelaskan tentang hadis gharaniq tersebut. Wa la yathbut bi wajhin min alwujuh, tidaklah sahih pula dari segala sisinya. Wa ma'a adami sihhatihi bal butlanihi faqad dafa'ahu al-muhaqqiqun bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan ketidaksahihan dan batilnya kisah tersebut, para ulama al-muhaqqiqun telah membantahnya dengan beberapa ayat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin Rasul ketika membaca ayat Al-Quran salah. Naam. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bahkan al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah beliau mengatakan inna hadhihi qissah min wad'i zanadiqah. Kisah seputar hadis gharaniq adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang zindiq yang pura-pura masuk Islam padahal dia masih kafir. Tujuannya adalah untuk merusak Islam dengan menebarkan beberapa pemikiran-pemikiran yang merusak akidah-akidah keyakinan kaum muslimin. Sehingga Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan ini termasuk dari sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang zindiq. Kisah hadis gharaniq ini banyak kita jumpai sebagainya di dalam kitab-kitab sirah. Nah, disebutkan seputar hadis gharaniq. Namun dari penjelasan yang tersebutkan, yang sahih adalah riwayat tersebut, riwayat yang lam yathbut, tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan semua riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang lemah, bertentangan dengan ayat-ayat Allah azza wa jalla yang lain. Di antara ayat yang membantah kisah tersebut adalah firman Allah azza wa jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Disebutkan pula oleh Imam Syangqidi rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, hadzal qaul alladhi za'amahu katsirun minal mufassirin wa huwa anna syaitana alqa 'ala lisani nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal syirk al akbar wal kufr al bawah. Pendapat yang menyangka dan dijadikan sebagai pendapat oleh kebanyakan dari kalangan ahli tafsir yang menyebutkan bahwasanya syaitan telah melemparkan satu perkataan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan dengan syirik yang besar dan kufur dengan kufur yang nyata. Ya kan? Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum lamurtaja. Ketika Rasul membaca firman Allah, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatul ukhra. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, itu adalah gharaniqul ula, berhala-berhala yang maha tinggi. Dan syafaat mereka adalah syafaat yang diharapkan. Ini syirik besar dan kufur yang nyata. Kemudian beliau menyebutkan al-Imam Syangqidi rahimahullah, alladzi la syakka fi butlanihi, yang tidak diragukan lagi bahwasannya pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Yang membatilkan pendapat ini kata al-Imam Syangqidi rahimahullah, fi nafsi siyaqil ayatin najm, masih terdapat di dalam ayat yang ada pada konteks surat An-Najm kelanjutan ayat tersebut. Yang beliau maksud adalah firman Allah azza wa jalla, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah sebutkan dan Allah nafikan, itu adalah nama-nama yang kalian dan ayah-ayah kalian menamai nama-nama tersebut sehingga dijadikan oleh kalian sebagai berhala-berhala. Kemudian Allah sebutkan ma anzalallahu biha min sultan, dalam keadaan Allah tidak menurunkan satu kekuasaan pun hujah yang membenarkan perbuatan tersebut. Ini dinafikan dalam ayat tersebut. Nah, kita bacakan tafsirnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Disebutkan tafsirnya, ataj'aluna lakumuz dzakara alladzi tardawnahu wa taj'aluna lillahi bizamikumul untha allati la tardawnaha li anfusikum. Apakah kalian menjadikan untuk kalian seorang anak laki-laki yang kalian ridhoi, yang kalian sukai? Karena termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah, mereka membenci kelahiran anak perempuan mereka, bahkan mereka menguburnya. Sementara kata disebut dalam tafsir Muyassar, taj'aluna lillahi bi za'mikumul unza, kalian menjadikan untuk Allah dengan persangkaan kalian memiliki anak perempuan. Allati la tarbawna li anfusikum, yang sementara al-unza tersebut sesuatu yang kalian tidak meridhoinya. Naam. Karena disebutkan di dalam beberapa penafsiran, makna dari allata adalah mushtaq dari ilah, mutsananya dari ilah allata. Al-Uzza mutsana dari aziz. Naam. Ini berhala-berhala yang mereka nisbatkan bentuk tasniyah musananya dari nama, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tilka idzan qismatun jidiza, yakni jairah. Berhala-berhala yang kalian namai dengan nama-nama tersebut adalah termasuk dari sesuatu yang diza, yang jairah. Itu adalah pembagian-pembagian yang jairah, yang zalim, melampaui batas, melanggar hak Allah tabaraka ta'ala, yang tidak selayaknya seorang muslim dia berhak untuk kemudian mengada-ada dan mengatakannya. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Disebutkan tafsirnya, ma hadhil awthan illa asma'un laysa laha min awsafil kamali syai'. Berhala-berhala ini hanya sekedar nama-nama yang tidak terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna sedikit pun. Tidak memiliki sifat sempurna sedikit pun, sehingga batil tatkala mereka menisbatkan ini adalah bentuk mushtaq dari nama Allah Azza wa Jalla al-ilah, yakni mata al-lata al-uzza dari aziz. Ini pembagian yang jairah, yang diza, yang zalim, yang melampaui batas. Innama hiya asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini hanya sekedar nama-nama yang kalian menamai nama-nama tersebut, kalian dan ayah-ayah kalian menamainya bimuqtada ahwa'ikumul batilah, yang sesuai dengan hawa nafsu kalian yang batil. Nah, sehingga tidak benar penamaan tersebut. Dari sisi konteks namanya salah dan batil, jairah, terkandung kezaliman di dalamnya. Dari sisi sesuatu yang dinamainya kemudian dijadikan sebagai satu berhala yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna, sebagaimana sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, adalah termasuk dari sesuatu yang batil, yang Allah tidak menurunkan satu sultan kekuasaan pun yang membenarkan persepsi tersebut. Yang demikian adalah nama dan sesuatu yang diyakini oleh orang-orang musyrikin dan ayah-ayah mereka yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ma anzalallahu biha min sultan, yakni maksudnya adalah ma anzalallahu biha min hujjatin tusaddiqu da'wakum fiha. Yang mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan satu hujjah pun yang membenarkan persangkaan kalian dari nama-nama tersebut. Tidak ada hujjah yang membenarkan perbuatan mereka. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Disebutkan tafsirnya wa ma yattabi'u haula'il musyrikun illa adh-dhanna. Tidaklah yang diikuti oleh orang-orang musyrikin ini sehingga mereka menamai berhala-berhala mereka dengan bentuk mustaq pecahan dari nama Allah Azza wa Jalla adalah hanya sekedar dhanna, dugaan-dugaan yang tidak didasari dengan hujjah yang dibenarkan. Wa ma tahwal anfus, dan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. Yani maksudnya adalah wa hawa anfusihim almunharifah 'anil fitrati salimah. Mereka mengikuti dhan, praduga mereka yang batil dan keliru. Dan yang mereka ikuti adalah hawa nafsu diri-diri mereka yang munharifah 'anil fitrati salimah, yang melenceng dari fitrah yang lurus. Karena fitrah seorang muslim tidaklah demikian. Tidak berani mengada-ada sesuatu dan bahkan memberikan nama-nama kepada sesuatu yang pada nama-nama tersebut memiliki bagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama tersebut. Nah. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maksudnya adalah disebutkan dalam tafsir al-Muyassar. Walaqad ja'ahum min rabbihim ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma fihi hidayatuhum. Faman tafa'u bihi. Dan sungguh disebutkan dalam tafsir Muyassar telah datang kepada mereka dari sisi Rabb mereka melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berisikan petunjuk bagi mereka bila mereka menerimanya, namun faman tafa'u bihi, mereka tidak mau mengambilnya sebagai manfaat, bahkan mereka menolaknya. Bahkan mereka menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan mungkar. Tujuannya adalah untuk menolak apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salam berupa petunjuk tersebut. Kemudian disebutkan amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Artinya disebutkan laisa lil insani ma tamannahu min syafa'ati hadhil ma'budat au ghairiha mimma tahwahu nafsuhu falillahi amrud dunya wal akhirah. Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu melainkan hanya sekedar apa yang diangan-angankan oleh masing-masing mereka. Mereka menginginkan, mengangan-angankan mendapatkan syafaat dari sesembahan-sesembahan tersebut dan yang selainnya. Sehingga yang mereka dapatkannya hanya sekedar angan-angan saja. Amlil insani ma tamanna. Ketika orang-orang musyrikin mereka menyembah Lata, Manat dan Uzza. Mereka menginginkan bahwasanya Manat dan Uzza, Lata memberikan kepada mereka demikian dan demikian. Namun itu hanya sekedar angan-angan yang mereka dapatkan dalam keadaan kenyataannya berbeda jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka hanya sekedar mengharapkan bahwasanya sesuatu yang mereka sembah bisa memberikan syafaat kepada mereka dan yang semisalnya dari apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Falillahil akhiratu wal ula. Maksudnya adalah falillahi amrud dunya wal akhirah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala semua urusan-urusan yang ada di dunia dan di akhirah. Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya. Baik, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu, hafizakumullah.